Jaju pede mandi mic di kedel nyopel lagi ya kena kena don kwa nyai don nyi don nak nyi don nyai don video don nak jeki jeki ben don video naron dega day nak muka untuk evita day minak rek rek tu beda kalau hobi ne ben gan ba me gan ma am shas shas why gengkali mo tesu mo lah hobi mumla naron dega